Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, bacaan pada kitab Syarhul Ulum Antini Antiqat, syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Adapun bacaannya Ulum Antini Antiqat karya Imam Abu Abdillah Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala. Pada kajian sebelumnya, bacaan pada kitab ini, kita bawakan penjelasan beliau tentang perintah kepada kita agar kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan peringatan dari bid'ah, agar kita waspada, berhati-hati dari bid'ah. Dan agama ini telah sempurna, agama yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW telah sempurna. Kewajiban kita hanyalah mengikut, mencontoh beliau. Nah, jangan mengadakan perkara bid'ah, perkara baru dalam agama, karena agama ini sudah sempurna. Barang siapa mengadakan perkara bid'ah dalam agama, dianggap itu baik, secara tidak langsung dia menuduh Rasulullah berkhianat, belum menyampaikan semua risalah, sehingga perlu ditambah, perlu disempurnakan. Kita lanjutkan penjelasan beliau, menukil ucapan-ucapan para ulama, peringatan dari perkara bid'ah, agar kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala mu'allif Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa qala Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, berkata Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami li rajulin takalam bid'ah wa da'a an-nas ilaiha, beliau mengatakan kepada seorang yang berbicara dengan ucapan bid'ah, keyakinan bid'ah, dan mengajak manusia agar meyakini keyakinan bid'ah tersebut. Maka seorang alim tersebut, Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, menyatakan kepadanya, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali au lam ya'lamuha, perkara bid'ah yang kamu yakini, kamu ajak manusia kepadanya, apakah ini diketahui oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, apakah mereka Rasulullah dan orang terbaik pada umat ini yang dijamin surga Khulafa Ar-Rasyidun juga mengetahuinya, atau mereka tidak mengetahuinya? Qal, dia pun menjawab orang bid'ah tersebut, penyeru kepada bid'ah, keyakinan bid'ah, lam ya'lamuha, Rasulullah dan keempat sahabatnya yang mulia, mereka tidak mengetahuinya. Qal, maka imam tersebut menjawab Al-Adrami Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, fa syai'un lam ya'lamu haula a'limtahu anta, apakah sesuatu yang Rasulullah dan keempat sahabatnya yang mulia tidak mengetahuinya, sementara kamu bisa mengetahuinya? Apakah berarti lebih pandai, lebih berilmu tentang agama ini dibandingkan Rasulullah dan keempat sahabatnya, Al-Khulafa Ar-Rasyidun? Qala rajul, maka laki-laki tersebut, ahli bid'ah tersebut menyatakan, fa ini aqul qad alimuha, aku katakan mereka telah mengetahuinya. Dia menarik ucapannya, tadi sebelumnya mengatakan mereka tidak mengetahuinya. Berarti suatu perkara dalam agama, berkaitan agama, Rasulullah tidak mengetahuinya, para sahabat Khulafaur Rasyidin tidak mengetahuinya, sementara kamu mengetahuinya. Secara tidak langsung kamu mengatakan kamu lebih berilmu dibanding Rasulullah dan para sahabat. Ini tidak mungkin. Sehingga dia pun meralat ucapannya, menggantinya dan mengatakan qad alimu, mereka telah mengetahuinya. Qal, maka imam tersebut bertanya kembali, afa fasi'ahum alla yatakallamu bih wa la yad'u an-nas ilaih am lam yas'ahum. Apabila mereka mengetahuinya, Rasulullah dan keempat para sahabat mengetahuinya, apakah ada keluasan bagi mereka untuk tidak membicarakannya, tidak mengajak manusia kepadanya, atau tidak ada keluasan bagi mereka? Qal, al-bid'ah tadi menjawab, bala wasi, tentu ada keluasan bagi mereka. Mereka tidak membicarakannya dan tidak juga mengajak manusia kepadanya. Qal, imam tadi menyatakan kembali, fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yas'uka anta. Apakah sesuatu yang terdapat keluasan bagi Rasulullah dan para sahabatnya untuk tidak berbicara, tidak mengajak manusia kepadanya, sementara kamu tidak ada keluasan bagimu? Kamu selalu berbicara dengannya, selalu mengajak manusia kepadanya, harus meyakininya. Fan qata'a rajul, maka ahli bid'ah tadi itu pun terputus, tidak mampu menjawab. Karena yang paling berilmu tentang agama ini, perkara yang penting dibutuhkan umat adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Jika Rasulullah dan para sahabatnya saja terdapat keluasan bagi mereka, tidak berbicara tentang hal ini, tidak mengajak manusia kepadanya, seharusnya orang yang datang setelahnya juga demikian, mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun menyisih Rasulullah dan para sahabatnya, maka jelas itu adalah satu kesatan, penyimpangan. Sehingga ahli bid'ah tadi pun tidak mampu menjawab, terdiam, fanqal ta'rajun. Faqala khalifah, wakana hamaka khalifah ketika itu, dan dia menyaksikan perdebatan tersebut antara ahli bid'ah dengan sahibus sunnah, imam ahli sunnah. La wassa'allah ala man nam yasa'ahu ma wasi'ahum. Semoga Allah tidak memberikan keluasan sesuatu yang tidak ada keluasan bagi dia, sesuatu yang itu terdapat keluasan bagi Rasul dan para sahabatnya. Semoga Allah menyempitkan keadaannya. Jika hal tersebut ada keluasan bagi Rasul namun tidak ada keluasan bagi dia, semoga Allah tidak memberikan keluasan baginya, padanya. Semoga Allah menyempitkan kehidupannya. Wahakadha, dan demikianlah, man lam yasa'ahu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa tabi'in lahum bi ihsan. Demikianlah, siapa saja yang tidak ada keluasan bagi dia sesuatu yang itu ada keluasan bagi Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, wal a'immata min ba'dihim marasikhina fil ilmi. Demikian juga para ulama-ulama setelah mereka yang dalam ilmunya terdapat keluasan bagi mereka, min tilawati ayat sifat wa kiraati akhbariha wa imrarika ma ja'at. Mereka membaca ayat-ayat sifat, membaca khabar-khabar tentang sifat, mereka menjalankannya sesuai dengan makna zahirnya. Fala wasallai, jika itu tidak ada keluasan bagi dia padahal terdapat keluasan bagi Rasul dan para sahabatnya, semoga Allah tidak memberikan keluasan bagi dia, semoga Allah menyempitkan kehidupannya. Asyar, penjelasan dari Asyari rahimahullah ta'ala. Munadharah jarat inda khalifah bain al-adrami as-sahib bid'ah. Ini adalah perdebatan yang terjadi di hadapan khalifah antara imam al-adrami dengan pelaku bid'ah, pengusung bid'ah. Lam attali ala tarjamatin lil adrami. Kata Syekh, aku belum mendapati biografi Imam Al-Adrami yang disebutkan dalam kisah ini, Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Wa man ma'ahum, dan yang bersamanya, siapa yang mendebatnya, siapa khalifah ketika itu. wala alam nau'al bid'ah al-madhkurah, dan aku juga tidak mengetahui jenis bid'ah yang disebutkan dalam kisah ini. Ini mubham, tidak jelas di sini tentang biografi Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Demikian juga pelaku bid'ah, ahli bid'ah yang berdebat dengan beliau. Demikian juga siapa khalifah pada masa tersebut ketika terjadi munadharah ini, dan apa jenis bid'ahnya. Dan dalam hasyiah sini oleh pentahkik Asyraf bin Abdul Maksud disebutkan bahwa Imam Al-Adrami ini, Al-Adrami ini mushaf, nah, terjadi kesalahan penulisan. Yang benar Al-Adrami, nah, bizzal, nah. Makanya Syekh bin Utsaimin tidak mendapati, nah, biografi perawi ini dengan dal Al-Adrami, karena yang ada itu yang dengan zal, bukan dengan dal Al-Adrami, nah. Adapun dengan zal Al-Adrami, Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Adrami, belum meriwayatkan dari Waqi' Ibn Uyainah dan selainnya. Meriwayatkan dari beliau Abu Dawud, Nasa'i, Abu Hatim dan yang lainnya. Ini Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami bizzal. Ada pun yang mendebat beliau ketika itu, sahibu bid'ah atau al-bid'ah, Ahmad ibn Abi Du'at. Ahmad bin Abi Du'at, dia adalah al-bid'ah yang menyebarkan keyakinan khalqul Qur'an. Ucapan bid'ah, keyakinan bid'ah bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan khalifah ketika itu di masa ini terjadinya perdebatan ini adalah Wathiq Billah Harun bin Muhammad. Wathiq Billah Harun bin Muhammad. Termasuk khalifah Daulah Abbasiyah. Adapun jenis bid'ahnya yaitu al-qaul bi khalqil Qur'an, ucapan menyatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Kemudian kata Asy-Syarih rahimahullah taala, al-muhim, yang terpenting kata beliau, an na'rifa marahila hadhil munadharah, kita mengetahui tahapan-tahapan perdebatan ini. Linaktasiba minha tariqan li kayfiyatil munadharah, agar kita bisa memperoleh cara kayfiyah berdebat dengan musuh, bainal khusum, cara berdebat dengan lawan, dengan musuh. Wa qad bana al-Adrami rahimallahu munadharatahu hadhihi ala marahil. Al-Imam Al-Adrami, Muhammad Abdurrahman Al-Adrami, beliau membangun munadharah beliau, perdebatan beliau dengan beberapa tahapan-tahapan. Cara berdebat beliau, nah, dengan beberapa tahapan-tahapan. Li'abura min kulli marhala ila allati tariha hatta yufhima khosmah, agar melewati, berjalan melewati dari setiap marhalah ke marhalah yang berikutnya, agar bisa mengalahkan musuhnya, membuat musuhnya tidak berkutik. Afhama askatah, membuat musuhnya tidak berkutik, tidak bisa menjawab, kalah. Ini cara beliau berdebat, dengan beberapa tahapan-tahapan, dari tahapan satu berpindah ke tahapan berikutnya, sehingga membuat lawannya tidak bisa menjawab, namun kalah, tidak berkutik. Al-marhatul ula, tahapan yang pertama, al-ilmu, tentang ilmu. Faqad sa'ala al-adrami 'an 'ilmi hadhihi al-bid'ah. Faqad sa'ala al-adrami hal 'alima hadhihi al-bid'ah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'u. Maka adrami bertanya kepada ahli bid'ah tersebut, apakah bid'ah diketahui oleh nabi dan para sahabat, para khulafa'nya, khulafa' ar-rasyidun? Bid'ah al-qaul bi khalq al-Qur'an, ucapan Al-Qur'an makhluk, apakah ini diketahui oleh nabi dan para khulafa ar-rasyidun? Qalbi al-bid'ah tersebut menjawab, lam ya'lamuha. Nabi dan khulafa ar-rasyidun tidak mengetahuinya. Wa hadha an-nafyu yatadammanu intiqasan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu. Penafian ini menyatakan nabi tidak tahu dan para khulafa'nya tidak tahu. Ini mengandung intiqas, menjelekkan nabi dan para khulafa'nya. Merendahkan nabi dan para khulafa'nya. Haitsu kanu jahilin bima huwa min ahammi umuriddin, yaitu mereka tidak mengetahui perkara, termasuk perkara yang penting, yang terpenting dalam perkara agama. Menuduh al-jahl, nabi dan para khulafa tidak tahu perkara yang penting dari perkara-perkara agama. Wa ma'a dzalika, bersandaran itu berarti fa huwa hujjah 'ala ad-da'i, ini bantahan terhadap bid'ah tersebut, pelaku bid'ah tersebut, alal bid'i. Idza kanu la ya'lamuna, jika mereka tidak mengetahuinya. Ini bantahan kepada al bid'ah tadi. Wa lidzalika taqala bil adrami ila, oleh karena itu al adrami berpindah ke tahapan yang berikutnya, al marhasaniyah. Idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamu anta, jika nabi dan para khulafa ar-rasyidun tidak mengetahuinya, bagaimana mungkin kamu mengetahuinya? Apakah kamu lebih berilmu agama ini dibanding Rasulullah dan para khulafa ar-rasyidun? Hal yumkinu an yahjiballahu an rasulihi sallallahu alaihi wasallam khulafa'i ar-rasyidin ilma syunnah syariah wa yaftau lak? Apakah mungkin Allah menutupi dari Rasulnya dan para khulafa ar-rasyidin ilmu sesuatu tentang agama yang syariat ini? Allah menutupi dari mereka sementara membukakannya untukmu? Tentu apa tidak? Mungkin. Yang paling faham tentang agama dan syariat adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Fatara ja'al bid'i, maka bid'i ahl bid'ah tadi pun dia kembali menarik lagi ucapannya. Dia rujuk. Waqal, dan mengatakan, aku luqad alimuha. Mereka, nabi dan khulafa ar-rasyidun telah mengetahuinya. Telah mengetahui perkara ini. Al-qaul bi khalqil Qur'an. Fantaqala bi ilal marhati thalithah. Maka al-adrami pun, al-adrami berpindah ke tahapan yang ketiga. Idza kanu qad alimuha fal wasyam al ay am kanum an la yatakallam bidzalik wa la yad'u an-nas ilaih am lam yasa'hum. Jika Rasulullah dan para khulafa'nya mengetahuinya, apakah ada keluasan bagi mereka, memungkinkan bagi mereka untuk tidak membicarakannya dan tidak mengajak manusia kepadanya, atau tidak ada keluasan bagi mereka? Ketika kamu katakan Rasulullah dan para sahabatnya khulafa ar-rasyidun mengetahuinya, jika mereka mengetahuinya, apakah ada keluasan bagi mereka untuk tidak berbicara dengannya, tidak mengajak manusia kepadanya, atau tidak ada keluasan? Mereka selalu berbicara dengannya, mengajak manusia kepadanya. Fa ajaba al-bid'i bi annahum wasi'ahum as-sukut wa 'adamul kalam. Al-bid'ah tadi mengatakan ada keluasan bagi mereka. Mereka diam tentang perkara ini dan tidak membicarakannya. Dia mengatakan Rasulullah bersabdanya tidak ada keluasan, mereka juga membicarakannya. Diminta dalilnya mana? Mana hadis sahih Rasulullah mengatakan seperti ini, Al-Quran makhluk? Kan tidak ada hadis yang sahih. Dia pun menjawab, ada keluasan bagi Rasul dan para sahabatnya, Khulafa Rasyidun. Mereka diam, tidak membicarakannya, tidak mengajak manusia kepadanya. Faqal Adram, maka Imam Ad-Darami pun mengatakan padanya, fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafa'ahu la yas'auka anta. Apakah sesuatu yang terdapat keluasan bagi Rasulullah dan para sahabatnya untuk diam, tidak berbicara padanya, tidak mengajak manusia kepadanya? Terdapat keluasan bagi mereka, sementara kamu tidak ada keluasan bagimu. Rasulullah dan para sahabat saja terdapat keluasan bagi mereka. Mereka diam, tidak membicarakannya, tidak mengajak manusia kepadanya. Sementara kamu tidak ada keluasan bagimu. Kamu selalu berbicara dengannya, selalu mengajak manusia kepadanya. Fan kata ar-rajul, laki-laki tersebut pun terputus, nah, tidak mampu menjawab, tidak mampu berbicara lagi. Wamtana'al jawab, tidak bisa menjawab. Li'anal baban sadda amamah, karena pintu untuk menjawab sudah tertutup di depannya. Fasawwab al-khalifah ra'yal adrami, maka khalifah pun membenarkan pendapatnya al-adrami. Wada'a bidhik 'ala man lam yas'ahu ma wasi'a an-nabiy yasna'u lahu khulafa'ah, dan mendoakan kesempitan bagi siapa saja yang tidak ada keluasan bagi dia sesuatu yang terdapat keluasan bagi nabi dan para khulafa'nya. Semoga Allah tidak memberikan keluasan baginya, memberikan kesempitan jika hal itu terdapat keluasan bagi Rasul dan para sahabatnya, sementara dia tidak ada keluasan baginya. Wa hakadha kullu sahibi batil, demikianlah semua pelaku kebatilan, min bid'ati ghairi, apakah pelaku bid'ah ataupun kebatilan yang lainnya, fala budda an yakuna ma'aluhu al-inqita'a 'anil jawab, pasti akhirnya kesudahannya adalah al-inqita'a, tidak mampu menjawab. Tidak bisa berkutik. Yang namanya kebenaran pasti akan menang, akan mengalahkan kebatilan. Kesudahan terakhir adalah bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang di atas kebenaran. Wal akibatu litakwa. Kul ja'al haqwa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah datang kebenaran dan hancur kebatilan. Kebatilan pasti akan hancur, kalah dengan kebenaran. Kemudian dzikru ba'd ayat siwat, penyebutan sebagian ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Famimma ja'a min ayati sifat qaulullah 'azza wa jalla. Di antara dalil yang datang tentang ayat-ayat, yang dalil ayat yang menerangkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Wa yabqa wajhu rabbik," dan wajah Rabb-mu kekal, tidak akan sirna. Isyarah bahwa zat Allah dan juga sifatnya semuanya kekal abadina, tidak akan sirna, tidak akan fana, karena kehidupan Allah kehidupan yang sempurna. Azali abadina, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, terus maha sempurna. Asyar penjelasannya, as-sifat allati dzakar al-mu'allif min sifatillahi ta'ala. Sifat-sifat yang disebutkan al-mu'allif di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzakar al-mu'allif rahimallahu min sifatillah as-sifat al-atiyah. Mu'allif rahimallahu menyebutkan dari sifat-sifat Allah sifat yang berikut ini. Wa sanatakallamu 'alaiha hasba tartibil mu'allif. Kita akan terangkan sifat-sifat tersebut sesuai urutan yang disebutkan oleh mu'allif. As-sifatul ula al-wajh, sifat yang pertama sifat wajah. Sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wajh thabit lillahi ta'ala bidalalatil kitab was sunnah wa ijma'is salaf. Sifat wajah ditetapkan bagi Allah ta'ala berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul dan kesepakatan Salafus Salih. Wajah yang layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyerupai wajah makhluk. Tidak menyerupai wajah makhluk. Qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajah Rabbmu akan tetap kekal memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Abi Waqqas, dan Nabi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, riwayat Bukhari Muslim, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdagi biha wajh Allah illa ujirta 'alayha. Sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan nafkah yang pada nafkah tersebut kamu mengharapkan wajah Allah, melainkan kamu akan diberikan pahala atas nafkah tersebut. Hadis menunjukkan penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala, dan itu memandang ke wajah Allah di antara nikmat terbesar yang akan Allah berikan kepada penghuni surga di hari kiamat kelak. Wa ajma'a salaf 'ala itsbati wajhi lillahi ta'ala, dan salafus salih sepakat menetapkan sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Fajibu itsbatuhu lahu biduni tahrif wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Maka wajib menetapkan sifat wajah bagi Allah Ta'ala tanpa merubahnya, tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan. Tidak boleh mentahrif, merubah misalnya wajah, oh bukan wajah, tapi wajah Allah, apa pahala Allah Ta'ala. Ini tahrif, merubah. Ta'til, mengingkari, tidak ada sifat wajah bagi Allah, mengingkari. Ini tidak dibenarkan. Wala taqi, boleh juga membagaimanakan, mengkhayalkan kaifiah wajah Allah Ta'ala. Wala tamtsil, tidak boleh juga menyerupakan, misalnya wajah Allah seperti wajahnya manusia, tidak boleh demikian. Karena sifat Allah tidak menyerupai sifat makhluknya, laisa kamitsli syai'. Wa huwa jun haqiqiyun yaliqu billah, dan itu adalah sifat wajah yang hakiki yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad fassara ahlu at-ta'til bi thawab, ditafsirkan oleh kelompok Mu'tazilah dengan thawab, bukan wajah kata mereka tapi pahala. Wa naruddu 'ala bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'ah, kita bantah mereka dengan penjelasan telah lewat dalam kaidah yang keempat. Bantahannya ketika Allah Ta'ala menawilkan, oh wajah ini bukan wajah tapi pahala, bagaimana kita membantah mereka? Ucapan ini menyelisihi zahir nas. Menafsirkan wajah dengan pahala menyelisihi jalannya salafus salih, dan juga penafsiran ini tidak ada dalilnya. Menafsirkan wajah dengan pahala tidak ada dalilnya. Laisa 'ala dalil sahih. Wa qawlu subhanahu wa ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala sifat yang lainnya, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah keduanya terbentang, terbuka, terbentang. Asyar, penjelasan Asy-Syarih rahimahullah, as-sifat tsani al-yadan, sifat yang kedua adalah sifat kedua tangan. Al-yadani min sifatillahi thabitah lah bil kitab wa sunnah ijma'is salaf. Dua tangan adalah sifat Allah Ta'ala, di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan baginya berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan salafus salih. Allah memiliki kedua tangan yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyerupai tangan yang makhluk. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah keduanya terbentang. Tidak sebagaimana ucapan orang Yahudi menuduh tangan Allah terbelenggu, Allah kikir, mensifati Allah dengan sifat al-bakhil. Allah membantah ucapan mereka, bal yadahu mabsuutan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dari hadis yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah penuh, mal'a la yaghiduha nafaqah, nafaqah berinfak, memberikan rezeki kepada makhluk, tidak mengurangi kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahau layla wan nahar, selalu memberikan rezeki kepada hambanya. Da'imatus sabr, selalu memberikan rezeki di malam dan di siang hari. Ila qali, sampai sabda beliau, wa biyadil ukhra al-qabd, dan di tangan yang lainnya al-qabd, genggaman atau kematian, al-qabd. Yarfa'u wa yakhfid, mengangkat dan menurunkan. Di antara penafsiran dalam syarah hadis ini, mengangkat dan menurunkan, kinayah atau ungkapan al-izz wa dzul, Allah memuliakan, mengangkat siapa yang Allah kehendaki dan merendahkan siapa yang Allah kehendaki. Demikian juga ungkapan Allah membentangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan mempersempit rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini adalah dari sunnah hadis penetapan sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki dua tangan yang layak dengan kemuliaannya. واجمع السلف على اثبات يدين الله فيجب اثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Salaf sepakat menetapkan dua tangan bagi Allah taala, maka wajib menetapkan keduanya bagi Allah subhanahu wa taala tanpa merubah, tanpa mengingkari, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan. Wahuma yadani hakikiyatan, hakikiyatan lillahi ta'ala yaliqani bih, dan keduanya adalah kedua tangan yang hakiki sebenarnya bagi Allah ta'ala, yang layak baginya sesuai dengan kesempurnaannya. وقد فسرهم أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونوعها. معطلاً mereka menafsirkan kedua tangan dengan nikmat atau kemampuan kudrah. Wanahwi dan semisalnya. Ta'ala yang mengingkari disifat Allah Subhanahu wa taala, mereka palingkan nas dari zahirnya. Kata mereka, tangan ini bukan tangan yang hakiki, tapi ini maksud adalah kedua kenikmatan atau kedua kemampuan. Wa naraddu 'an bima sabaqa fil qa'idah ar-rabi'ah. Kita bantah mereka dengan yang telah lewat pada kaidah yang keempat, bahwa pendapat ini menyatakan yadan ditafsirkan dengan nikmah atau qudrah, ini menyelisihi zahir nas, ini menyelisihi jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, menyelisihi jalannya salafus saleh, dan juga tidak ada yang sahih yang menunjukkan penafsiran ini, penafsiran yadan ditafsirkan dengan nikmah atau qudrah. Wa bi wajhin rabb, kita jawab juga dengan bantahan yang keempat, tambahan jawaban yang keempat, anna fi siyaqi ma yamna'u tafsirahuma bidzalik qatan, bahwa dalam siyak hadis terdapat sesuatu yang menghalangi, mencegah, tidak mungkin penafsiran keduanya yadan dengan nikmah atau kudrah. Dalam siyak kalam hadis ataupun ayat ada konteks yang menghalangi, tidak bisa ditafsirkan dengan nikmah atau kudrah. Kaqali, seperti firman Allah taala, lima khalaqtu biyadayya, dengan sesuatu yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam, yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Waqali usma'an sabiyadil ukhra al-qabd. Dan sabda Rasulullah, dan di tangan yang lainnya al-qabd, menggenggam. Al-qabd, yang namanya nikmat, apa bisa menggenggam nikmat? Al-qabd. Ini dalam siyak dalil menghalangi, ditafsirkan yad dengan ni'mah atau kudrah, yang dibentangkan, digenggam, menggenggam, bentangkan. Ini adalah sifat tangan yang hakiki, sifat tangan yang hakiki. Tidak mungkin nikmat atau kudrah disifati dengan seperti itu. Di antara kuasa Nabi Adam AS, Allah ciptakan dengan tangan beliau langsung. Seandainya ditafsirkan dengan kudrah, maka tidak ada, berarti tidak ada keistimewaan beliau dibandingkan makhluk yang lainnya. Karena semua makhluk Allah ciptakan tentunya dengan kekuatannya, kemampuannya. Dan kuasa Nabi Adam, di antara kuasa beliau langsung diciptakan dengan tangan Allah SWT. Biar dia dengan kedua tanganku. Al-awjuh allati waradat 'alayha sifatul yadayn wa kayfa nuwaffiqu bainaha. Beberapa sisi keadaan yang datang padanya sifat kedua tangan dan cara menggabungkannya. Al-awwal, yang pertama, al-ifrad, datang dalam bentuk mufrad. Soalnya menunjukkan satu, ifrad. Kaqali ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarakalladzi biyadil mulk, maksudnya Allah, yang di tangannya lah segala kekuasaan, kerajaan. Dengan bentuk mufrad, biyadihi. Atsan, yang kedua, atasnya dengan bentuk musanna. Kaqalitan, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsuutan, bahkan kedua tangan Allah, keduanya terbentang, terbuka. Atsal, yang ketiga, aljam, dengan bentuk jamak. Kaqalitan, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Tidakkah mereka perhatikan bahwa kami ciptakan untuk mereka apa yang dibuat oleh tangan kami berupa an'aman, hewan ternak. Ini ada beberapa sisi ayat-ayat yang menjelaskan sifat tangan. Ada yang bentuk mufrad, bentuk musanna, bentuk jamak. Bagaimana cara menggabungkan dal-dal ini? Wa taufiq bain hadhil wujuh, cara menggabungkan antara sisi-sisi ini, dalil-dalil yang merangkan berbeda-beda dalam sifat yad, ada yang bentuk mufrad, musanna dan jamak. An-naqul, kita katakan, al-wajhul awal mufrad mudhaf, yang pertama mufrad mudhaf, mufrad lagi diidhafakan. Fayashmalu kullama thabita min yad, maka mencakup semua yang thabit tetap bagi Allah dari sifat tangan. Wala yunafi thintain, dan tidak menafikan dua, tangan Allah itu dua. Ini sisi yang pertama, mufrad mudhaf. Ini mencakup semua yang tetap bagi Allah dari sifat tangan, tidak menafikan dua tangan, dua, tidak menafikan apa, dua tangan. Wa amal, adapun jamak, dalam jamak, fi ta'zim, untuk memuliakan, ta'zim. Lali hakikatul adad, bukan penjelasan hakikat bilangan. Alladhi wa thalatha fa aktsar, yaitu tiga atau lebih. Wa hina idzin la yunafi tasnya, maka ketika itu tidak menafikan musanna. Ini bentuk jamak, ini hanya sebagai ta'zim, untuk memuliakan, mengagungkan, bukan menerangkan hakikat bilangannya. At-tasniyah ala anna qad qil, boleh juga dikatakan in aqal jam' itsnan, atau jamak yang paling sedikit itu dua, jamak yang paling sedikit itu dua. Fa idza hamil al jam' aqalli ala aqalli fala mu'aradata baina tasniyah asla, jika dibawa jamak kepada bilangan yang paling sedikit, itu paling sedikit dua, maka tidak ada pertentangan antara jamak dengan musanna sama sekali. Ini cara menggabungkan antara dalil-dalil ini, dalil-dalil yang menerangkan sisi sifat tangan bagi Allah Ta'ala. Ada di bentuk mufrad, bentuk musanna, bentuk jamak. Yang hakiki tangan Allah itu ada dua. Yang hakiki bahwa sifat tangan bagi Allah itu jumlahnya dua. Adapun bentuk mufrad itu mufrad mudhaf, sehingga umum mencakup semua sifat tangan yang sabit, yang tetap bagi Allah Ta'ala, maka tidak menafikan dua. Adapun jamak ini untuk ta'zim, pemuliaan, bukan menerangkan hakikat bilangannya, hakikat jumlah tangannya. Atau tentang jawaban yang bentuk jamak, atau minimal jamak itu bilangannya dua, jamak minimalnya itu dua, sehingga jamak di sini dibawa ke bilangan yang paling sedikitnya itu dua, maka tidak ada pertentangan antara jamak dengan tasniyah. Ini hakiki sifat tangan Allah itu jumlahnya berapa? Dua. Sehingga kita wajib tetapkan bagi Allah Ta'ala, Allah memiliki dua tangan yang layak dengan kemuliaannya, tanpa merubah, tanpa mengingkari, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk, ya, dengan tangan makhluk. Masih ada kelanjutan belasan beliau tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu.